Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati iman rahimakumullah, para thalabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu kembali dalam daurah kita. Dan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan membahas berkaitan dengan masalah yang sangat agung, yang berkaitan dengan pokok dari agama ini, itu yang berkaitan dengan masalah sunnah. Judul pada kesempatan pagi hari ini adalah Manzilatus Sunnah fi Tasyri' aw fi Dinil Islam. Itu yang berkaitan dengan kedudukan sunnah di dalam syariat Islam. Pembahasannya meliputi beberapa poin yang sangat penting. Pembahasan yang pertama, makna sunnah, lugatan wa istilahan. Pembahasan yang pertama, makna sunnah secara bahasa dan secara istilah. Pembahasan yang kedua, mauqifun nas bisunnah, sikap manusia terhadap sunnah, yang mencakup di sini sikap ahli sunnah dan sikap ahlu bidah terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, manzilatus sunnah fi tasyri'. Pembahasan yang ketiga adalah kedudukan sunnah di dalam syariat. Kedudukan sunnah di dalam syariat yang mencakup tentang hujjatus sunnah, tentang hujahnya sunnah. Pembahasan yang keempat, yaitu manzilatus sunnah ma'al Quran, yaitu kedudukan sunnah bersama Al-Quran. Jadi bagaimana sunnah bersama Al-Quran. Ini empat pembahasan yang sangat penting, yang wajib dipahami oleh seorang mukmin ketika ia akan memahami tentang hakikat sunnah, kedudukannya. Al-mas'alatul ula, Masalah yang pertama, makna sunnah. Arti dari sunnah. Secara bahasa dan secara istilah. As-sunnatu lughatan bimakna as-sirah awit tariqah. Sirah al-mamduhah awit sirah al-madmumah. As-sirah hasanah awit sirah as-sayyi'ah. Sunnah secara bahasa bimakna tariqah awit sirah. Itu memiliki makna jalan yang ditempuh, jalan yang terbentang. Ini sunnah secara bahasa. Baik jalan itu terpuji ataupun jalan itu tercela. Jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Walaupun istilah sunnah pada umumnya digunakan pada perkara yang baik. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanah wa man sanna sunnatan sayyi'ah, ay man ahya tariqatan hasanah wa man ahya tariqatan sayyi'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan man sanna sunnatan hasanah. Artinya apa? Man ahya, barang siapa yang menghidupkan jalan yang baik dan barang siapa yang menghidupkan jalan yang buruk. Barang siapa yang menghidupkan jalan yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala dan pahala dari orang yang mengikutinya. Dan barang siapa yang menghidupkan jalan yang buruk, maka ia akan mendapatkan dosa dan dosa dari orang yang mengikutinya. Fasunnatu fil lughati bimana sirah awit tariqah. Sunnah secara bahasa memiliki makna yang artinya adalah jalan yang ditempuh, perjalanan yang ditempuh, baik terpuji ataupun tercela. Wa amma fil istilah, as-sunnatu tanqasimu ila qismain, as-sunnah bi ma'nal khas, as-sunnah bi ma'nal am. Adapun sunnah secara istilah, ketika para ulama membicarakan dan membahas tentang sunnah, maka sunnah ini secara istilah terbagi kepada dua, sunnah bi ma'na khusus dan sunnah bimakna umum. Karena sebagian kaum muslimin ia tidak memahami tentang hakikat sunnah. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin memahami sunnah terbatas hanya sekedar yang berkaitan dengan masalah sholat tatawu, sholat mustahabat, saum tatawu, saum mustahab. Tetapi sesungguhnya sunnah di kalangan para ulama memiliki makna yang sangat luas. Oleh sebab itu, ketika kita akan membahas tentang kedudukan sunnah, maka kita harus mengetahui dari sisi mana kita akan membicarakannya. Yang jelas sunnah di kalangan para ulama memiliki dua makna, makna yang khusus, makna yang umum. Pertama adalah makna yang khusus. Waqad ikhtalafal ulama'u fi ta'biriha bi ikhtilafi al-fan alladhi yumarisuhu aw alladhi yudarisuhu. Sunnah secara istilah khusus, maka para ulama berbeda-beda mengartikan sunnah tergantung ilmu yang mereka pelajari. Satu ulama dengan yang lainnya akan berbeda mengartikan sunnah tergantung ilmu yang dibahasnya. Mimbabil misal, sebagai contoh, as-sunnatu indal fuqaha Fahiyya mutaradifah ma'al istihbab. Sunnah menurut para fuqaha adalah identik dengan mustahab, yaitu mayusabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu ala tarikihi aw ma amarahu asyar'u la ala jazmin. Di mana sunnah menurut para fuqaha adalah identik dengan mustahab, yang apabila orang melakukannya mendapatkan pahala dan apabila meninggalkannya tidak berdosa, yaitu setiap perkara yang diwajibkan atau yang ada perintahnya di dalam syariat tidak sampai kepada derajat wajib, maka itu sunnah menurut para fuqaha. Fa idza su'ila faqih masalan ma hukmu hadza, faqala hadza wajib wa qala hadza mustahab. Apabila seorang faqih, seorang ulama ditanya apa hukumnya ini, maka ia mengatakan ini wajib. Apa hukumnya ini? Ini mengatakan mustahab. Artinya apa? Tidak wajib. Fasunnatu didul wajib indal fuqaha. Maka sunnah menurut para fuqaha adalah lawan dari wajib. Wasunnatu indal usuliyin. Fahiyya al-ahkam al-waridatu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'adal Quran. Sedangkan sunnah menurut ulama usuliyun adalah hukum-hukum yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain di dalam Quran ataupun yang tidak disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Maka yang dimaksud dengan sunnah adalah hukum-hukum yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan dalam Al-Quran. Maka ia dinamakan apa? Sunnah. Faqala masalan al-usuliyun awil al-ulama ma daliluka, qala dalili al-kitabu summa as-sunnatu. Sehingga seorang ulama kalau ditanya apa dalilmu, dia mengatakan Quran, kemudian apa? Sunnah. Maka yang dimaksud dengan sunnah adalah hukum-hukum yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan di dalam ayat apa? Al-Quran. Maka ia adalah sunnah menurut ulama al-usuliyun. Wa sunnatu indal muhaddisin. Fahiyya mutaradif ma'al hadith. Ay ma'udhifa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan aw taqriran. Sawunkan ma yata'alaku bi khalqiyah awil khuluqiyah. Qabla bi'sati aw ba'dal bi'sah. Adapun sunnah menurut ulama ahlul hadis, maka ia adalah identik dengan hadis. Yaitu apa? Apa-apa yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perbuatan, baik ucapan atau persetujuan Nabi, baik yang berkaitan dengan hakikat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berkaitan dengan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi diutus jadi nabi ataupun setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi, maka itu dinamakan sunnah. Itu apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perbuatan ataupun ucapan ataupun persetujuan, maka itu dinamakan apa? Sunnah. Wa sunnatu inda ahlil aqidah fahiya usuluddin fahiya qawaiduddin fahiya almanhaj sahih. Sunnah menurut ulama akidah adalah pokok-pokok agama, inti-inti agama. Bahkan ini adalah perkara yang sangat inti. Ketika orang mengatakan sunni, apabila orang dikatakan sunni, bukan berarti orang selalu melaksanakan sholat tatawu. Sebab mungkin saja orang melakukan sholat tatawu tetapi mubtadi. Maka di sini para ulama mengatakan usulu sunnah, pokok-pokok sunnah. Dan sunnah ini memiliki makna yang berkaitan dengan usuluddin. Kita lihat para ulama menyusun kitab sunnah. Al-Imam Barbahari rahimahullahu ta'ala lahu kitab syarhus sunnah. Kalau kita teliti tentang kitab Sharhus Sunnah, maka tidak ada perbicaraan yang berkaitan dengan sholat, kaifiyatus sholat, kaifiyatul wudu. Tidak, tetapi berkaitan dengan usuluddin. Wal Imam Ahmad rahimahullahu taala lahu kitab yusamma Ushulus Sunnah. Imam Ahmad memiliki kitab yang bernama Ushulus Sunnah. Maka di dalamnya apa? Akidah. Walidzalika qala Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala as-sunnatu asharatun. Faman kuna fihi faqad istakmala sunnah. Faman taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala seorang ulama besar, seorang muhaddis, dia mengatakan sunnah ada 10. Barang siapa yang ada pada orang tersebut 10 poin ini, maka dia dinamakan ahli sunnah. Barang siapa yang menyelisih salah satu di antara yang 10 ini, maka dia bukan ahli sunnah, walaupun di jidatnya ditulis ahli sunnah. Walaupun rumahnya ditulis di pintunya pintu ahli sunnah, rumah ahli sunnah. Walaupun dia mengklaim ahli sunnah, maka dia tidak dikatakan ahli sunnah, sehingga ia menetapkan 10 poin. Fahadihi al-asharatu min usuluddin wa min usul akidati ahli sunnah. Maka poin yang 10 ini merupakan pokok sunnah. Dia mengatakan isbatul qadari, ciri dari ahli sunnah beriman kepada takdir dengan menetapkan 4 martabat dan 4 rukun beriman kepada takdir. Al-imanu bil ilmi, al-imanu bil khalqi, al-imanu bil masyiah, al-imanu bil kitabah. Maka barang siapa yang beriman kepada takdir dengan 4 tingkatan. Pertama, beriman kepada ilmu Allah, yang artinya Allah Ta'ala mengetahui setiap perkara sebelum terjadinya dan setelah terjadinya. Dan ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Yang kedua, beriman kepada kitabah, bahwa segala sesuatu yang terjadi telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Yang ketiga, beriman kepada masyiah, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, terjadi dengan masyiah Allah Ta'ala. Dan yang keempat adalah beriman kepada al-khalqu, ma'adallahu fahuwal makhluk, yang selain Allah adalah makhluk, termasuk perbuatan manusia adalah makhluk Allah Ta'ala. Nah, poin yang pertama ini untuk memisahkan man huwa ahli sunnah wa man humul jabariyah wa man humul qadariyah wa man humul mu'tazilah wa man humul zahmiyah ila akhirnya. Di mana poin yang pertama ini dibedakan antara akidah ahli sunnah dalam masalah takdir dengan akidah mu'tazilah, dengan akidah jamiyah, dengan akidah qadariyah. Faqala as-sani taqdimu Abi Bakrin wa Umar. Ciri ahli sunnah mendahulukan Abu Bakar dan Umar di dalam masalah keimanan, di dalam masalah khilafah. Min khasais ahli sunnah annahum ya'taqidun anna Abu Bakrin afdalun nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil iman. Thumma Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Ahli sunnah meyakini bahwa orang yang paling mulia setelah Rasul adalah Abu Bakar. Orang yang paling mulia setelah Abu Bakar adalah Umar. Dan meyakini mereka adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah. Siapa yang mengatakan, mencerca, mencaci dua imam ini, bahwa laisa min ahli sunnah, maka ia adalah bukan ahli sunnah. Siapa yang mencerca Abu Bakar, siapa yang mencerca Umar, siapa yang menggunjing mereka, siapa yang membicarakan mereka dengan buruk, dia adalah bukan ahli sunnah. Tetapi dia adalah ahlu bid'ah, orang-orang syiah, orang-orang rafidah. Waqala isbatul ba'thi, isbatul adabil qabri, isbatu sirat, isbatul haudi, isbatul mizani, isbatul hisabi. Di antara ciri ahli sunnah adalah menetapkan hari kebangkitan, beriman kepada adanya adab kubur. Sebab orang Mu'tazilah tidak mengimani adanya adab kubur. Beriman kepada adanya hisab, beriman kepada adanya mizan, timbangan. Karena orang Mu'tazilah mengatakan timbangan bukan timbangan hakiki yang memiliki dua daun. Tetapi orang Mu'tazilah mengatakan bahwa timbangan adalah keadilan saja pada waktu itu. Ahli sunnah meyakini adanya sirat, yaitu jembatan yang berada di neraka, yang akan dilewati oleh setiap orang beriman. Kemudian mengatakan Al-Quran kalamullah. Siapa yang mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, dia ahlu sunnah. Siapa yang mengatakan Quran makhluk, dia adalah ahlu bid'ah. Al-imanu qawlun wa amalun yazidu bito'ah wa yankusu bil ma'asyah. Kata Sufyan Ibnu Uyainah, di antara ciri ahli sunnah mengatakan iman bertambah dan berkurang. Iman ucapan dan perbuatan. Siapa yang mengatakan iman adalah dalam hati saja, maka dia adalah mubtadi, dia adalah murji'ah. Siapa yang mengatakan iman tidak berkurang, maka dia adalah khawari. Paman naqasa faqad kafar, kata orang khawari. Barang siapa yang berkurang, maka dia telah kafir. Dia adalah bukan ahli sunnah. Dan di antara ciri ahli sunnah, dikatakan oleh Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, orang yang tidak mengkafirkan seseorang dengan semata-mata ia melakukan dosa. Maka lihat dalam ucapan Sufyan Ibn Uyainah, yang dimaksud dengan sunnah, usuluddin, yaitu landasan agama, pokok agama. Maka ihwati iman rahimakumullah, dalam poin ini kita akan paham, banyak orang yang mereka mengklaim berada di atas sunnah dan menisbatkan dirinya sunni, ahli sunnah, tetapi ia tidak paham kepada usul ini. Dia tidak paham kepada pokok-pokok ini. Padahal para ulama, kalau antum teliti kitab-kitab para ulama, pelajari kitab-kitab para ulama, maka ketika mereka mempelajari dan menjelaskan tentang sunnah, maka mereka menjelaskan tentang akidah ahli sunnah. Maka saya berharap bahwa antum, kita semua tidak hanya mengklaim, kita mengklaim sebagai ahli sunnah, kita mengklaim sebagai salafi, tetapi apa yang kita ketahui tentang akidah ahli sunnah, tentang usul akidah ahli sunnah, tidak tahu. Tidak tahu terhadap pokok-pokok ahli sunnah. Tidak tahu terhadap perincian-perincian ahli sunnah. Al-Imam Ibn Abil Bar rahimahullahu ta'ala yaqul, adraktul ulama fi zamanina. Dia mengatakan, aku mendapatkan para ulama di zamanku ini, di desa, di kota, di kampung-kampung, di pedesaan. Kulhum yaquluna anallah mustawin ala arsy. Bila mengatakan, aku mendapatkan para ulama di zamanku, yang diam di pedesaan, yang diam di perkampungan, yang diam di perkotaan, semuanya mereka mengatakan Allah berada tinggi di atas arasnya. Undur, hadzal alimul jalil yu'assisu aqidatas salaf, yu'assisu aqidat ahli sunnah ala nufusil muslimin yaqitil kalyaum. Lihat bahwasanya Imam Sufyan Ibn Uyainah menancapkan akidah ahli sunnah di tengah-tengah umat dengan menukil ijma. Seluruh ulama mengatakan bahwa Allah Ta'ala tinggi berada di atas aras. Faman yaqulu anna Allah Ta'ala fi kulli makan fahadza laysa ahli sunnah. Faman yaqul anna Allah Ta'ala aina fa yaqulu la adri laysa min ahli sunnah. Apabila orang ditanya di mana Allah, lalu dia mengatakan Allah berada di mana-mana, maka dia bukan ahli sunnah. Bahkan bukan ucapan saya ini. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala su'il. Imam Abu Hanifah pernah ditanya. Satu ketika. Dan dia pernah berkata. Man su'ila. Aynallah. Faqala la adri faqad kafar. Fa innahu ya'budu syai' ghairu mawjud. Kalau ada orang ditanya di mana Allah, lalu dia mengatakan tidak tahu, maka kata Imam Abu Hanifah, bukan kata saya, dia adalah telah kafir. Kenapa? Sebab dia telah menyembah sesuatu yang tidak ada. Bagaimana ketika seorang mukmin ditanya tentang Allah, dia mengatakan tidak tahu di mana Allah Ta'ala. Ka'anahu ya'budu syai'an ghairu mawjud. Seolah-olah dia menyembah sesuatu yang tidak ada. Kemudian, para ulama, Imam Syafi'i rahimahullah telah mengatakan, telah ijma para ulama. Demikian juga dinukil oleh Imam Nawawi. Dinukil oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Karena dalam masalah ini sepakat, hatta Imam Nawawi dengan Imam Ibnu Hajar. Walaupun dalam sebagian masalah ada penyelisihan terhadap manhaj ahli sunnah di dalam masalah asma wa sifat. Tetapi Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar ketika menyebutkan kalamullah dan mensifati Allah dengan sifat kalam dan menyebutkan Quran adalah kalamullah, maka dia menjelaskan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Wa qala hadza ijma'ul muslimin. Maka ini adalah ijma' kaum muslimin. Maka dalam faedah ini, bahwa begitu banyak orang mengatakan sunni, mengklaim ahli sunnah, tetapi dia tidak tahu apa itu pokok-pokok sunnah. Apa itu inti dari sunnah? Maka sunnah dalam kategori ini apa? Usuluddin. Pokok-pokok apa? Agama. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan pokok-pokok agama salafus saleh, maka dia adalah sunni. Maka dia adalah ahli sunnah. Sebagai penutup disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Faqala, fahada i'tiqadu al-firqatin najiyah atau ipatul mansurah ila qiyami sa'ah ahli sunnati wal jamaah. Ketika dia memaparkan pokok-pokok akidah, maka beliau mengatakan, inilah pokok-pokok akidah al-firqatun najiyah atau ipa al-mansurah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian, sunnah digunakan oleh para ulama sebagai lawan dari bid'ah. Fa idza qala ba'dul ulama fulanu sunni bimana huwa laysa min ahli bid'ah. Kata-kata sunnah juga adalah digunakan oleh para ulama sebagai lawan dari bid'ah. Kalau ada ulama mengatakan fulan sunni, artinya fulan berada di atas sunnah, ia bukan ahli bid'ah. Dan apabila dikatakan fulan min ahli bid'ah, ay annahu yukhalifu sunnah. Apabila dikatakan si fulan ahli bid'ah, maka yang dimaksud berarti si fulan menyelisih apa? Sunnah. Maka ini adalah sunnah bimakna khusus. Yang kedua adalah sunnah bimakna umum. As-sunnatu bimakna al-am fahiyal Islam. An-naqi. As-sahih. Sunnah secara umum adalah Islam itu sendiri. Yang dimaksud dengan sunnah adalah Islam. Itu Islam yang murni, Islam yang suci. Yang ketika Nabi SAW wafat dan meninggalkan Islam ini, waqala Nabi SAW, taraktukum alal bayda layluha kanahariha la yazigu anha ilaham. Waqala al-imam al-Bahari rahimahullahu ta'ala, i'lam anal islama huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Di mana Imam Al-Bahari mengatakan, ketahuilah sesungguhnya Islam dia adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Maka yang dimaksud dengan sunnah ini adalah siratul mustaqim, dinul Islam, mayatadhammanu al-aqidah wal-ibadah wal-muamalah wal-siyasah wal-ahlak. Maka sunnah ini adalah Islam. Itu Islam yang murni, Islam yang sempurna. Maka mencakup di dalamnya yang dimaksud dengan sunnah adalah akidah, cara beribadah, cara bermuamalah, cara berpolitik, akhlak. Maka semuanya adalah sunnah. Fa inna sunnata hiya tariqatur rasul. Wa tariqatur rasul hiya al-Islam. Maka yang dimaksud dengan sunnah adalah apa yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam. Islam yang murni, Islam yang suci. Sebelum datangnya fitnah, sebelum datangnya bidah, maka ia adalah sunnah. Maka apabila dikatakan fulanu ala sunnah, ay fulanun ala wibki, maka na alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dikatakan si fulan sunni, si fulan berada di atas sunnah, artinya apa? Si fulan berjalan di atas perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang dimaksud dengan sunnah. Jadi sunnah itu adalah Islam. Sunnah itu adalah Islam yang sahih, Islam yang murni, Islam yang jernih. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya bagaikan siangnya. Maka ini adalah sunnah secara mana istilah lugawi dan istilah syar'i. Ikhwati iman rahimakumullah. Tetapi yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini yaitu sunnah bima'na khusus ala istilahil usuliyin wa ala istilahi al-muhaddisin. Tetapi yang kita akan bahas pada kesempatan hari ini yaitu pembahasan yang secara khusus sunnah dalam istilah muhaddis, sunnah dalam istilah usuliyun. Itu apa? Al-ahkam al-waridatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adal Quran. Yaitu kita berbicara tentang hukum-hukum yang ia itu tidak disebutkan dalam Quran. Tetapi ia disebutkan secara tafsil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Maka kita akan berbicara tentang kedudukannya dan tentang hakikatnya dan bagaimana kedudukan sunnah ini bersama Al-Qur'an. Jadi bukan sunnah secara umum, bukan sunnah dalam istilah fuqaha, tetapi yang dimaksud adalah setiap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan Qur'an. Maka ini sunnah yang kita akan bahas. Bagaimana kedudukannya? Ikhwat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan yang kedua kita bahas mauqifun nas ma'a sunnah. Sikap manusia terhadap sunnah. Manusia terhadap sunnah terjadi perbedaan sikap melebihi kepada 5 kelompok ataupun 6 kelompok. Sikap manusia terhadap sunnah. Tetapi secara umum terbagi kepada 2. Pertama, munkiru sunnah. Yang kedua, ahlul sunnah, ahlul hadis, alladzina yatamassakuna bisunnah. Tetapi secara umum terbagi kepada 2. Pertama, pengingkar sunnah. Yang kedua, ahlu sunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Tetapi kalau kita rinci, maka mereka terbagi kepada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, alladzina yunkiruna hujjata sunnah bil kulliyah. Kelompok yang pertama, orang yang mengingkari hujjahnya sunnah secara keseluruhan, secara total, di mana mereka tidak beragama kecuali dengan Quran. Mereka tidak berhujjah kecuali dengan Quran. Mereka dikenal dengan Al-Quraniyun, Qurani. Fil haqiqah faqad hakama al-ulama bi annahum kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwa hujjah dalam Islam hanya Quran dan sunnah adalah bukan hujjah dan tidak bisa dijadikan hujjah, maka sesungguhnya walaupun mereka menganggap dan menamakan dirinya adalah Qurani, sesungguhnya mereka juga bukan Qurani. Tetapi para ulama telah mengatakan bahwasanya mereka adalah sesungguhnya kafir. Karena orang yang mengingkari sunnah secara total berarti mendustakan Allah, mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mendustakan Al-Qur'an. Dan kita akan bantah nanti sedikit-sedikit dalam pembahasan terusnya. Jadi ini kelompok yang pertama. Yang mereka tidak beragama kecuali dengan Quran. Dan mereka tidak memakai sunnah di dalam hujah sama sekali. Mereka dikenal dengan Quraniyun. Al-Taifah Saniyah, kelompok yang kedua. Alladzina la yahtajuna bisunnah ila bisunnatil mutawatirah. Sawun kana fi babil i'tiqad aw fi babil ahkam. Fahum ba'dul mu'tazilah. Kelompok yang kedua, orang yang tidak berhujah dengan sunnah kecuali apabila sunnah itu derajatnya mutawatir. Jadi apabila sunnah itu derajatnya ahad, maka tidak dijadikan hujjah. Apabila sunnah itu derajatnya mutawatir, maka mereka memakai sebagai hujjah, baik dalam akidah ataupun dalam hukum. Dan apabila hadis itu ahad, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau dua orang ataupun tiga orang yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Maka mereka tidak memakai hadis ahad baik di dalam akidah ataupun dalam masalah hukum. Jadi hadis yang dipakai hanya hadis mutawatir saja. Mereka adalah orang-orang Mu'tazilah. Dan ini sebagian kelompok Mu'tazilah. Kelompok yang ketiga, alladzina yufarrikuna bainal mutawatir wal ahad fi babil i'tiqad dunal ahkam. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang membedakan antara hadis mutawatir dengan hadis ahad. Apabila hadis mutawatir boleh dalam perkara akidah, boleh di dalam masalah hukum. Jadi kalau berbicara tentang akidah, hanya dengan hadis mutawatir. Tetapi hadis ahad tidak boleh di dalam masalah akidah, hanya boleh digunakan dalam masalah hukum. Jadi kalau berbicara masalah keimanan, masalah tauhid, itu jangan hadis ahad, hanya hadis mutawatir. Maka ini adalah jumhurul mutazilah, keumuman orang-orang mutazilah. Jadi keumuman orang-orang Mu'tazilah. Ini yang membedakan antara hadis mutawatir dengan hadis ahad. Kelompok yang keempat, alladzina la ya'khuduna sunnah ila min tariqi ahli al-bait. Fahum yunkiruna sunnah min ghairihim. Kelompok yang keempat adalah orang-orang yang tidak menerima sunnah kecuali kalau dari ahlul bait, yaitu orang-orang Syiah yang meyakini setelah Rasul wafat maka seluruh sahabat adalah kafir kecuali ahlul bait saja. Maka mereka mengatakan tidak boleh diterima sunnah kecuali apabila sunnah itu datangnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan ahlul bait. Selainnya adalah tidak boleh diterima, tidak boleh diamalkan. Maka ini apa? Orang-orang Syiah. Oleh sebab itu orang Syiah memiliki kitab tersendiri. Ahli sunnah Bukhari Muslim, mereka memiliki kitab Al-Kafi apa? Yang sanad mereka adalah sanad yang maudhu. Mereka tidak menerima hadis kecuali dari mereka. Dan orang-orang Syiah ini memiliki keyakinan tentang sunnah yang berbeda dengan ahli sunnah. Di mana imam yang 12 ucapannya seperti kedudukan ucapan Rasul. Jadi sunnah ini diambil dari ucapan imamnya. Ucapan imam yang 12 bisa memansuh Al-Quran. Ini sunnah menurut orang Syiah. Sikap orang Syiah tentang sunnah. Kelompok yang kelima. Alladzina yaruduna sunnah bidhahiril Quran. Au yuariduna sunnah bidhahiril Quran. Kelompok yang kelima adalah orang yang membantah sunnah dengan zahir Quran. Mendoibkan sunnah dengan zahir Quran. Dan ini banyak hatta di kita hari ini. Seperti hadis tentang syafaat bertentangan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan khulidina fiha. Orang yang tidak mengharamkan cincin emas bagi laki-laki. Orang yang tidak mengharamkan umpamanya binatang bergigi taring dari binatang buas, dianggap bahwasanya hadis ini bertentangan dengan ayat Quran. Orang yang menolak hadis umpamanya tentang menghajikan, menyaumkan, ini bertentangan dengan ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan ini seperti orang-orang khawarij di mana mereka membantah sunnah dengan zahir Quran. Membantah sunnah dengan zahir Quran. Yang semestinya kita ketahui nanti bahwa sunnah menjelaskan Quran. Maka ini adalah kelompok yang kelima. Yang mereka membantah sunnah dengan zahir Quran. Kelompok yang keenam. Alladzina yaruduna sunnah bil uqul bidhan an hadzal hadis yu'aridul aql. Kelompok yang keenam adalah orang-orang yang membantah sunnah karena menurut anggapannya bertentangan dengan akal. Seperti orang Mu'tazilah mengingkari tentang adanya adab kubur, kata mereka tidak masuk akal. Dan termasuk dalam hal ini orang yang dikenal di kalangan kaum muslimin Yusuf Qardawi umpamanya. Di mana dia membantah beberapa hadis dengan alasan bertentangan dengan akal. Kelompok yang ketujuh umpamanya orang-orang yang menentang sunnah karena bertentangan dengan penemuan ilmiah. Dianggap hadis ini tidak sesuai dengan penemuan ilmiah. Yusuf Qardawi dan Al-Ghazali dalam bukunya kritik tentang ilmu hadis, dia diantaranya mendhaifkan 3 hadis. Hadis yang pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza stadal harru fa abridu bi salat, fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, rawahul Bukhari wa ghairuhu dan yang lainnya. Apabila cuaca panas, maka dinginkanlah dengan sholat. Maksudnya apa? Akhirkan sholatnya. Karena sesungguhnya cuaca panas ini karena hembusan api neraka. Dan menunjukkan neraka ini telah ada. Maka Yusuf Qardawi mengatakan, sesungguhnya panas dunia ini, cuaca ini bukan berkaitan dengan hembusan api neraka. Tetapi kata beliau, ini hanya peredaran dunia. Sebab kata beliau, ketika saya pergi ke Amerika, maka dalam cuaca dingin. Ketika saya pergi ke Australia, maka dalam keadaan panas. Dia mengatakan ini bertentangan dengan penemuan ilmiah. Padahal ikhwati iman rahimakumullah, hadis ini sahih. Dan tentunya kita harus beriman bahwasanya Allah Ta'ala menetapkan sesuatu imma bisababil kauni, imma bisababil syar'i. Sebab syariah adalah sebab yang ditetapkan oleh dalil syar'i. Bahwasanya hembusan dunia ini, panasnya adalah hembusan api neraka. Dan kita memahami cuaca panas dan sebagainya, kita mengimani secara kauni, bisa saja dikatakan peredaran apa? Bumi. Perputaran bumi dan sebagainya. Yusuf Qardawi juga mendoibkan hadis yang berkaitan dengan apa? Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, apabila seekor lalat jatuh ke bejana salah seorang di antara kamu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masukkan lagi kemudian keluarkan lagi. Karena dalam satu sayapnya ada obat, satu sayapnya lagi ada penyakit. Maka Yusuf Qardawi mengatakan, aku telah bertanya kepada seorang dokter kafir Amerika. Dia mengatakan bahwa lalat tidak memiliki dua kandungan dari sayapnya. Lihat, ada seorang yang lebih percaya kepada dokter yang tidak sikoh ketimbang kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka ini adalah merupakan thaifah. Satu kelompok orang yang menganggap kebenaran ditinjau dengan penemuan ilmiah. Kemudian yang kedelapan, thaifah yang kedelapan adalah alladzina yuharrifuna ma'ani sunnah an dhahiriha. Itu orang-orang yang memalingkan arti-arti hadis, arti-arti sunnah dari zahirnya. Dari apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masuk ahlul kalam, orang-orang sufi. Seperti orang-orang sufi mengatakan sholat malam adalah perjalanan malam. Ya. Haji adalah riyadatul jasad. Saum adalah riyadatul ruh. Oleh sebab itu mereka meyakini kalau orang telah sampai kepada akhlak yang mulia, tidak usah lagi saum. Kalau sudah meninggalkan kemungkaran, tidak usah lagi sholat. Sebab sholat, saum, ibadah untuk orang awam. Yang telah sampai kepada yakin, tidak wajib lagi ibadah. Mereka mentakwil nas-nas hadis. Demikian juga ahlul kalam. Seperti mereka mengatakan mahabbah bimana iradatul sawab, al-ghadab iradatul intikom, dan seterusnya. Sifat-sifat Allah ditakwil. Cinta, kata mereka apa? Allah telah memberikan pahala. Allah murka apa? Allah Ta'ala mengadab. Tidak menetapkan sifat mahabbah bagi Allah. Tidak menetapkan sifat ghadab bagi Allah. Tetapi mereka mentakwil. Memalingkan makna dari makna aslinya. Maka ini adalah diantaranya delapan sikap ahlu bidah di dalam menyikapi sunnah. Ini ta'ifah yang menyimpang tentang hakikat sunnah. Di dalam menempatkan apa? Sunnah. Adapun kelompok yang kesembilan, hum ahlul haq. Hum ahlus sunnati wal jama'ah. Adapun kelompok yang kesembilan adalah mereka ahlul haq. Mereka adalah ahlus sunnah. bagaimana sikap mereka terhadap sunnah dan bagaimana mereka menempatkan sunnah. Ikhwati iman rahimakumullah, ahli sunnah di dalam memahami sunnah meyakini sebagai berikut. Yang pertama, as-sunnatu kal-Quran fil-hujjah bidarajatil hujjah. Pertama, ahli sunnah meyakini bahwasanya sunnah seperti Quran di dalam hujjahnya. Bahwasanya sunnah sederajat dengan Quran di dalam hujjah. Walaupun di dalam keutamaannya memiliki perbedaan. Jangankan sunnah dengan Quran, antara Quran dengan Quran memiliki perbedaan fadilah. Ayat yang paling mulia dalam ayat Al-Quran adalah ayat kursi, memiliki keutamaan. Nabi SAW pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayu ayatin a'bamu fi kitabillah? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Faqala ayu ayatin a'bamu fi kitabillah? Faqala Ubay bin Ka'ab, ayatul kursi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahnaka Allah ilm. Jadi selamat atasmu, atas ilmu yang Allah Ta'ala curahkan kepadamu. Kenapa? Karena Ubay bin Ka'ab menjawab dengan tepat. Bahwasanya ayat yang paling mulia dalam Quran adalah ayat kursi. Kenapa ikhwati iman rahimakumullah? Sebab ayat kursi telah dinyatakan oleh para ulama berkumpul pada ayat kursi ini adalah berkaitan dengan masalah akidah. Karena dalam ayat kursi ini terkumpul 5 nama Allah dan terkumpul padanya 26 sifat Allah. Dan di dalamnya adalah terdapat hujah-hujah yang berkaitan dengan tauhid. Argumentasi tentang tauhid. Maka ayat kursi adalah merupakan ayat yang paling agung dalam ayat Al-Quran. Maka dengan itu ada perbedaan antara sunnah dengan ayat Quran dari segi kedudukan manzilah. Dalam arti apa? Darajat. Tetapi dalam hujjah, kedudukan sebagai dalil, maka ahli sunnah meyakini as-sunnatu kal-Quran. Bahwasanya sunnah kedudukannya seperti Al-Quran. Satu derajat. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan sebagian para ulama mengatakan, mereka menyenangi kalimat dengan mengatakan Al-Quran wa sunnah. Dan tidak mengatakan Al-Quranu thumma sunnah. Lakin Al-Quranu wa sunnah. Walaysa al-Qur'anu summa sunnah. Sebagian para ulama saking telitinya, mereka menyenangi untuk mengatakan al-Qur'an wa sunnah. Qur'an dan sunnah. Tidak mengatakan Qur'an kemudian sunnah. Kenapa? Sebab derajat sunnah sama dengan ayat Qur'an. Dalam sisi hujahnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menggandengkan kewajiban taat kepada Allah ta'ala dan kewajiban taat kepada Rasul tidak kurang dari 40 ayat sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Oleh sebab itu para ulama yang meneliti tentang hadis, ketika seorang sahabat Jabir bin Abdullah ketika akan datang kepada sebuah negara, lalu dia ditanya, dengan apakah engkau akan berhukum mereka? Qala bi kitabillah. Kemudian dengan apa? Bi sunnati Rasulillah. Kemudian dengan apa? Dia mengatakan, kemudian ajtahidu, aku berijtihad. Para ulama mendhaifkan hadis ini. Dan ini tidak sahih kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Maka ahli sunnah meyakini bahwa sunnah sama derajatnya dengan Quran. Di dalam apa? Dalam hujahnya. Dalam kedudukan sebagai hujah. Maka dari zaman ke zaman, maka dari waktu ke waktu, ahli sunnah dalam setiap permasalahan, imma dia berdalil dengan Quran, imma dia berdalil dengan sunnah. Dan mereka tidak pernah membedakan di antara keduanya. Ini keyakinan yang pertama. Keyakinan yang kedua, Allah Ta'ala hafadha sunnata kama qad hafadha al-Qur'ana. Yang kedua, bahwa Allah Ta'ala menjaga sunnah sebagaimana Allah Ta'ala menjaga tentang Al-Quran. Ahli sunnah meyakini bahwasanya sunnah akan terjaga min nuksanin wa min ziyadatin. Ahli sunnah meyakini bahwa sunnah itu dijaga oleh Allah Ta'ala dari penambahan dan pengurangan. Dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan buat kalian dzikr, dan sesungguhnya kamu menjaganya. Wa qala Ibnu Hazim rahimahullahu taala, dzikru Qur'anun wa sunnah. Fallahu hafadha li sunnati kama hafadha lil Qur'ani. Maka Imam Ibnu Hazm rahimahullah telah mengatakan, yang dimaksud dengan zikr, adzikru adalah Qur'an dan sunnah. Maka Allah Ta'ala sebagai penjaga sunnah, menjaga sunnah sebagaimana Allah Ta'ala telah menjaga ayat Al-Qur'an. Jadi ahli sunnah meyakini bahwa sunnah terjaga. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya sunnah dijaga, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atiullaha wa atiur rasul. Kalau Al-Qur'an tidak dijaga, kalau sunnah tidak dijaga, maka akan bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Ini perhatikan. Dalil yang menunjukkan bahwasanya sunnah dijaga. Pertama, karena Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama ini. Artinya apa? Kalau Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama ini, maka berarti tidak memerlukan kepada agama yang baru. Tidak memerlukan kepada kitab yang baru. Tidak memerlukan kepada petunjuk yang baru. Maka jika Allah Ta'ala tidak menjaga apa-apa yang diturunkannya, apa-apa yang diwahyukan, berarti Allah Ta'ala telah zalim kepada hambanya. Kemudian tatkala Allah Ta'ala memberitakan bahwasanya Rasul Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, sebagai Rasul terakhir, maka menunjukkan bahwa apa-apa yang ditinggalkannya akan terjaga. Karena Nabi SAW tidak diangkat oleh Allah Ta'ala kecuali telah menyempurnakan agama ini. Dan telah menjadikan agama ini sebagai jalan untuk umatnya. Maka jika seandainya apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW akan berubah, maka berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhianati kepada umatnya. Kemudian lihat kepada hadis, torok tufikum amroin, lan tadilu abadan ma'in tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati. Ketika Nabi SAW menjamin orang yang berpegang teguh kepada keduanya tidak akan sesat, maka memiliki pemahaman mafhum mukhalafah bahwa yang dipegangnya tidak akan pernah bertambah. Kenapa? Sebab orang yang memegangnya dijamin selamat, maka otomatis yang dipegangnya tidak mungkin ada perubahan. Tidak mungkin ada penyimpangan, sebab orang yang memegangnya dijamin selamat. Maka tidak mungkin kalau yang dipegangnya itu adalah adanya perubahan, adanya penambahan, adanya pengurangan. Maka Allah Ta'ala menjaga sunnah. Kemudian kalau orang bertanya bagaimana Allah Ta'ala menjaga sunnah ini, maka Allah Ta'ala membangkitkan ahlul ilmi. Allah Ta'ala membangkitkan para mujahid dari umat ini. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhmalu hadal ilmi min kulli khalafin uduluhu. Di mana ilmu ini yang dimaksud adalah sanad, yaitu hadis, yaitu din, oleh setiap generasi, oleh orang-orang yang adil, yang akan mampu menolak kepada setiap orang-orang yang membuat takwil yang batil, yang akan mampu menolak kepada setiap orang-orang yang merubah, yang akan mampu mengungkap kepada setiap orang-orang yang membuat penyimpangan. Siapa mereka? Ahlul ilmi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yab'atu ala kulli ummatin ala kulli ra'si mi'ati sanah rajulan man yujaddidu dinahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan membangkitkan kepada setiap umat dalam setiap 100 tahun seseorang yang mujaddidu dinah, yang akan membaharui agamanya. Wa qala ulama'una inna hadzal ilma dinun panduru aman ta'khudhu dinakum. Para ulama kita mengatakan ilmu sanad ini ada merupakan agama. Oleh sebab itu ikhwatu iman rahimakumullah, Al-Imam Ibn Mubarak dan yang lainnya, Muhammad Ibn Sirin berkata, kana nasu la yas'aluna 'anil rijal. Dulu para sahabat ketika seluruhnya adil tidak pernah bertanya siapa yang meriwayatkan hadis, tidak. Siapa yang menyampaikan agama? Li'annahum kulluhum udul. Karena mereka semuanya adalah orang-orang adil. Tatkala terjadi fitnah, faqala samulana rijalakum. Maka kata Imam Muhammad Ibn Sirin, tatkala terjadi fitnah, kesinikan sanad kamu. Kalau ada orang menisbatkan agama dengan ucapan ataupun perbuatan, maka dikatakan kesini sanad kamu. Maka Allah Ta'ala menjaga agama ini dengan ahlul hadis, sehingga ilmu yang dianugerahkan kepada ahlul hadis tidak bisa kita bayangkan. Seolah-olah ilmu hadis itu adalah ilham. Bagaimana seorang hadis tahu sipulan hadisnya sekian, sipulan gurunya sekian, sipulan muridnya sekian, sipulan meriwayatkan kepada sipulan sekian hadis, kepada sipulan sekian hadis. Bertemu dengan sipulan di sini, bertemu dengan sipulan di situ. Berjalan ke sini dan sebagainya. Para ulama tahu. Bahkan ikhwatul iman rahimakumullah, sebagai misal saya berikan contoh bagaimana hadis ini dijaga. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dia adalah seorang muhadis. Dan dia diketahui oleh para ulama bahwasanya dia adalah orang yang hafid terhadap hadis. Satu ketika diuji oleh para ulama besar, bagaimana keilmuan Imam Bukhari tentang hadis. Lalu diriwayatkan bahwa Imam Bukhari dihadapkan di depan para ulama. Lalu beliau ditanya 100 hadis. Kemudian para ulama ini sengaja sanad hadisnya dibolak-balik. Sanad B kepada matannya yang A. Dibolak-balik, ditukar-tukar. Maka Imam Bukhari ketika ditanya 100 hadis, dia mengatakan la adri. 100 kali ditanya, dia mengatakan la adri. Orang yang melihatnya dan yang tidak tahu, gimana imam ini dikatakan muhadis? Ditanya hadis tidak tahu. Maka setelah terdiam orang yang bertanya, kata Imam Bukhari, fa amma hadisu kada fasanaduhu kada. Fa amma hadisu kada fasanaduhu kada. Maka kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, adapun hadis ini sanadnya ini yang benar, bukan ini. Adapun matannya ini, sanadnya ini. Sanadnya ini, matannya ini. Dirinci oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, fa yata'ajjabun. Maka orang-orang yang melihatnya takjub dengan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Demikianlah Allah taala menjaga hadis. Dikisahkan Yahya ibn Ma'in, ulama jarh wa ta'dil, yang hafal tentang orang-orang. Apakah dia itu minadu apa? Orang-orang dhaif? Apakah dia itu adalah kadzabun, munafikun atau apa? Maka dikatakan kalau ada ahlu bid'ah, para pendusta hadis, bertemu dengan Yahya ibn Ma'in bagaikan kutu busuk, ada orang ngumpet takut ketemu bahwasanya dia adalah kadzab. Kenapa? Sebab Yahya ibn Ma'in rahimahullahu taala sangat mengenal siapa al-kadzab, siapa thiqah. Ini apa? Anugerah dari Allah taala yang diberikan kepada ahlul hadis. Maka ahli sunnah meyakini bahwa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah taala, dijaga kemurniannya. Kemudian yang ketiga, ahli sunnah la yufarikuna bainal mutawatir wal ahad. Yang ketiga, bahwa ahli sunnah tidak membedakan hadis mutawatir dengan ahad, baik di dalam masalah akidah ataupun di dalam masalah hukum. Selama hadis itu sahih, maka mereka tidak memisahkan di antara keduanya. Kedua-duanya adalah hujjah. Kedua-duanya adalah argumentasi. Kenapa ikhwatu iman rahimakumullah? Ingat ya, bahwa istilah mutawatir dan ahad itu timbul dan dikatakan oleh para ulama, laisa fil babil ihtijaj wa innama fi bab al kalam fi turukil hadis. Ini wajib kita untuk memahaminya. Para ulama membagi hadis mutawatir dengan ahad itu bukan ditinjau dari segi hujah ataupun bukan hujahnya. Tidak pernah para ulama terdahulu dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, kalangan para tabi'ut tabi'in, imam yang empat, ketika mereka berbicara tentang hadis mutawatir dengan ahad, ditempatkan dalam masalah hujjah. Tetapi mereka membicarakan hadis mutawatir dan hadis ahad hanya ketika berbicara tentang banyaknya jalan ataupun sedikitnya jalan. Di apakah hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat atau oleh sedikit di antara para sahabat? Banyak perawinya ataupun sedikit apa? Perawinya. Bukan ditinjau dari segi hujah ataupun bukan hujahnya. Karena ahlul hadis telah ijma bahwa hadis baik mutawatir ataupun ahad, maka itu adalah merupakan apa? Hujah. Bahkan ikhwati iman rahimakumullah, karena ini dianggap penting ya, tentang yang berkaitan dengan masalah ahad mutawatir, ya, kita akan sedikit berdialog tentang masalah hadis ahad dengan hadis mutawatir. Orang-orang mutazilah, ahlul kalam, secara umum mereka tidak berhujah di dalam masalah akidah dengan hadis apa? Hadis ahad. Maka bagaimana kita menjawab dan membantah kepada mereka? Poin yang pertama, bahwa antum bisa menanyakan kepada mereka tiga pertanyaan. Jadi, ya, tanyakan kepada mereka tiga pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, adakah satu kitab yang dikarang oleh ulama terdahulu dalam bab akidah yang mereka mengkhususkan hadis mutawatir saja? Jadi sebutkan pertanyaan ini. Adakah satu kitab yang disusun oleh para ulama tentang bab akidah, lalu mereka hanya menyebutkan hadis mutawatir, tidak menyebutkan hadis ahad? Maka apabila tidak didapatkan, apabila tidak ditemukan, maka menunjukkan ucapan ini adalah bid'ah, karena tidak pernah dilakukan oleh pendahulu dari umat ini. Ya, tidak didapatkan dari pendahulu umat ini. Yang kedua, adakah hadis mutawatir yang tidak melewati hadis ahad? Maksudnya begini, tidak ada hadis mutawatir kecuali melewati ahad. Maksudnya begini, antum mengetahui hadis ini mutawatir dari siapa? Dari Imam Ahmad. Antum mengetahui hadis ini mutawatir dari Imam Ibnu Hajar. Antum mengetahui hadis ini mutawatir dari Imam Nawawi. Maka yang menyampaikan kepada antum ini mutawatir adalah satu orang. Maka menunjukkan kalau begitu, bahwa pada hakikatnya hadis mutawatir juga akan sampai kepada derajat apa? Ahad dalam arti apa? Seseorang akan menerima hadis ini dari satu orang dan akan mengetahui dari seseorang. Dan ini perkara yang wajib kita ketahui. Kemudian yang ketiga, tanyakan kepada mereka, adakah seorang ulama yang mereka menyampaikan akidah, lalu mereka menyampaikannya secara berjamaah, dan mereka tidak menerima bab akidah kalau yang menyampaikannya adalah sendiri? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman sendiri? Kalau mengatakan hadis mutawatir, hadis ahad tidak boleh dalam bab akidah, maka khabar Mu'adz tidak akan diterima tentang akidah. Dan Mu'adz tidak boleh berbicara tentang akidah. Kenapa? Sebab Mu'adz sendirian. Oleh sebab itu, pernah di Belanda ada orang yang terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah. Lalu ia berceramah di depan orang-orang awam. Dan dia berhujah bahwasanya hadis ahad tidak boleh di dalam masalah akidah. Lalu dia menyampaikan tentang pokok-pokok sebagian akidah. Maka orang awam ini mengatakan, kalau begitu saya tidak akan meyakini apa yang engkau sampaikan yang berkaitan dengan akidah, sebab engkau duduk di sini sendiri. Sebab engkau menyampaikan kepada kami sendiri, maka saya tidak akan meyakini apa yang engkau tetapkan tentang perkara akidah. Sehingga engkau depan, apa, duduk di depan kami bergelombol. Jadi hatta orang awam pun mengetahui bahwa kaidah ini adalah tidak benar. Kemudian ikhwati iman rahimakumullah, kita berikan satu pembahasan tentang masalah hadis ahad ini. Ketika orang ditanya, kenapa kamu tidak menggunakan hadis ahad? Kata dia, sebab hadis ahad itu mengandung makna dhon. Ia mewariskan syak ragu. Kenapa katanya? Ma min siqatun illa qad yahim. Sebab tidak ada orang yang siqah kecuali dia kadang-kadang ada lupa, ada salah. Maka menerima khabar ahad itu mewariskan dhon. Mewariskan syak, maka wajib ditolak. Sehingga dia mengeluarkan kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak. Nah, kita tanya. Karena dia mengatakan bahwasanya tidak boleh beramal dengan dhon. Kita tanya kepada dia, berdialog dengannya. Kita tanya. Sekarang kamu menolak khabar tsiqah. Hal hadza min babil yakin am min babil dhon? Kita tanya. Sekarang antum menolak berita dari orang tsiqah karena ia meriwayatkannya sendiri. Apakah ini min babil yakin? Apakah ini min babil dhon? Katakan begini. Kalau ada orang yang terpercaya, shodiq, ya, amin, lalu memberitakan berita kepada antum, tapi seorang, lalu kita menolak, kenapa? Kita meyakini ma min siqatin illa wa qad yahim. Nah, penolakan kita dasarnya yakin ataupun dhon? Hah? Dhon atau yakin? Hah? Nah, mungkin yakin. Gak bisa. Sebab dia mungkin benar, mungkin apa? Salah. Berarti ada titik benarnya. Kalau kita menolak, berarti kita beramal dengan apa? Dengan dhon. Jadi artinya, orang Mu'tazilah sendiri beramal dengan dhon. Yang dia itu lari. Artinya bertentangan. Lalu kita bandingkan. Mana yang lebih kuat? Qabul khabaru tsiqah, amrad khabaru tsiqah. Sekarang kita timbang, mana yang lebih kuat? Menerima berita dari yang terpercaya, ataupun kita menolak berita yang terpercaya? Maka secara kaidah umum, menerima adalah lebih kuat ketimbang apa? Menolak. Sebab al-aslu amin. Sebab asal orang itu apa? Jujur. Berarti orang Mu'tazilah itu apa? Al-amal bil marjuh wa nahnu al-amalul bi rajih. Dan ahli sunnah mengamalkan dengan rajih. Jadi mengamalkan dengan apa? Dengan rajih. Jadi kaidah yang dibangun oleh orang-orang Mu'tazilah tentang membedakan hadis mutawatir dengan ahad di dalam apa? Di dalam masalah akidah tidak ada landasan. Jadi tidak apa? Ada landasan. Kemudian kita akan ajukan dua pertanyaan lagi. Sekarang di dalam tasyahud kita diperintahkan untuk apa? Beristiadah dengan empat perkara. Apa? Adab kubur, ya, dajjal, adab neraka, mimatil mahya wal mamat. Kita katakan dalam masalah akidah tidak boleh, dalam masalah hukum apa? Boleh. Berarti berdoa dengan empat perkara ini hukumnya apa? Mustahab. Kenapa? Karena kita mengamalkan hadis ahad dalam masalah hukum. Lalu kita tanya, bagaimana kalau kita meyakini empat perkara ini? Jadi bagaimana kita meyakini empat perkara ini? Boleh atau tidak? Maka akan terjadi paradok. Akan terjadi pertentangan. Bagaimana kita disyariatkan untuk berdoa, sedangkan yang kita berdoa sesuatu yang kita tidak yakini. Boleh? Bapak berlindung dari fitnah dajjal, sedangkan kita tidak mengimani tentang adanya dajjal. Seperti bapak takut kepada harimau, harimau tidak ada. Gitu. Orang gila namanya. Orang sinting. Oleh sebab itu orang Mu'tazilah lebih sinting ketimbang keledainya. Orang-orang Mu'tazilah ajhalu min himari ahlihi. Orang-orang Mu'tazilah itu lebih tolol ketimbang himar periaan. Bagaimana mungkin kita diperintahkan beristiadah kepada Allah Ta'ala dari empat perkara dengan sesuatu yang kita tidak yakini, dengan sesuatu yang kita tidak boleh yakini? Karena ini hadis ada. Ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian kita katakan tidak ada perkara yang berkaitan dengan hukum kecuali berkaitan dengan keyakinan. Kita katakan yang paling kecil umpamanya, apa hukum membayangkan jenggot? Hah? Kita katakan ini adalah hukumnya wajib. Mengimani wajibnya, iman bukan? Akidah bukan? Mengimani wajibnya adalah iman. Sekarang apa? Dua rakaat sebelum duhur, masru. Ada dalil. Katanya kita boleh, ini hadis ahad. Dalam masalah hukum. Tetapi kalau kita mengimani tentang sunnahnya, dua rakaat sebelum duhur, boleh enggak? Kalau menurut orang Mu'tazilah, jangan diimani tentang sunnahnya. Yang penting kita laksanakan, tetapi jangan diimani. Kenapa? Sebab bab akidah, jangan bab hadis ahad. Jadi terjadi pertentangan. Nah, itu yang saya jelaskan dalam pertemuan kemarin, bahwa manhaj ahli sunnah itu wudhu, jelas. Tetapi manhaj ahlu bidah, terjadi pertentangan satu dengan yang lainnya. Kalau ia menetapkan satu kaidah di sini, akan bertentangan dengan kaidah yang lainnya. Maka ahli sunnah tidak membedakan antara hadis mutawatir dengan ahad. Ini keyakinan ahli sunnah. Yang keempat, dan ini adalah pembahasan yang sangat penting, ahli sunnah la yu'aridu as-sunnah bi zahiril Qur'an. Ahli sunnah tidak menentang sunnah dengan zahir Qur'an. Ahli sunnah tidak menentang sunnah dengan zahir Qur'an. Dan dalam poin ini, ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memahami tentang kedudukan sunnah bersama alat Qur'an. Ahli sunnah selamanya tidak meyakini ada sunnah yang bertentangan dengan Qur'an. As-sunnatu sahihah la tu'aridul Qur'an. Sunnah yang sahih selamanya tidak akan bertentangan dengan ayat Al-Quran. Kenapa ihwati iman rahimakumullah? Sebab sunnah bersama ayat Al-Quran memiliki tiga kedudukan. Dan di sini kita akan bisa bagaimana kita memaparkan tentang sunnah bersama Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Risalah, kemudian ditetapkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, bahwa sunnah bersama ayat Quran memiliki tiga kedudukan. Jadi sunnah bersama Quran memiliki tiga kedudukan. Sehingga sunnah ini tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran. Kedudukan yang pertama, as-sunnatu tu'akidu ma fil Quran. Fahadihi min bab tawarudil ahkam. Kedudukan yang pertama, sunnah adalah menguatkan Quran, menguatkan hukum-hukum yang ada di dalam ayat Al-Quran, menekankan hukum-hukum yang ada di dalam ayat Al-Quran. Dan dalam poin yang pertama ini, tidak ada yang mengingkari dari ahlul bidah. Jadi apabila ada perintah dalam ayat Al-Quran, kemudian sunnah menguatkan, kita akan mentafsir nanti satu persatu. Yang kedua, as-sunnatu tubayyinul Qur'an wa tufassilu ma ajmalahul Qur'an wa tukhassisu ma'amahul Qur'an wa tuqayyidu ma'atlaqahul Qur'an. Kedudukan yang kedua, sunnah sebagai penjelas terhadap Al-Qur'an. Di mana sunnah di sini menjelaskan makna-makna Al-Qur'an. Sunnah menjabarkan rincian ayat Al-Qur'an. Sunnah mentakhsis apa yang diumumkan dalam ayat Al-Qur'an. Sunnah memberikan batasan apa-apa yang dimutlakan di dalam ayat Al-Qur'an. Maka sunnah sebagai penjelas. Yang ketiga, sunnah datang dengan apa? Bil ahkam al mustaqillah alladzi sakata anhul Qur'an. Di mana sunnah datang dengan hukum-hukum yang menyendiri, yang tidak disebutkan secara nas di dalam Qur'an, walaupun secara perintah ada. Dan kita akan jelaskan nanti. Jadi dalam Quran tidak disebutkan. Tidak disebutkan secara nas di dalam ayat Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini kedudukan sunnah bersama alat Quran. Kedudukan yang pertama, sunnah adalah menguatkan ayat Al-Quran. Begitu banyak ya. Umpamanya wa aqimus salata wa atuz zakat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin. Syahadatu alla ilaha illallah wa iqamatis shalah wa itauz zakah. Yang jelas poin yang pertama ini perkara yang gampang, tidak usah diperpanjang. Setiap di antara kita insyaallah paham. Ada perintah-perintah dalam ayat Quran. Lalu dalam sunnah ada perintah-perintahnya. Ada larangan-larangan di dalam ayat Al-Quran. Lalu sunnah menguatkan. Maka ini apa? Min tawarudil ahkam. Artinya, min tawarudil adillah. Artinya banyaknya dalil. Oleh sebab itu kalau kita ditanya apa dalilmu? Quran, sunnah, ijma, qiyas. Berkumpul empat dalil. Maka poin yang pertama ini tidak ada yang mengingkari dari ahlul bid'ah. Di mana sunnah sebagai penguat kepada apa? Quran. Poin yang kedua, dan ini yang kita akan sangat luas untuk menjelaskannya. As-sunnatu tubayyinul Quran. Di mana sunnah adalah menjelaskan Al-Quran. Qodiyatun alal Quran. Sunnah adalah sebagai kodi kepada Quran. Ada ucapan para ulama, Al-Quranu ahwaju ila sunnah minas sunnati ilal Quran. Bahwa Quran lebih memerlukan kepada sunnah ketimbang sunnah kepada Quran. Dan kita akan membuktikannya. Di mana sunnah berkapasitas sebagai penjelas Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Maka di sini dijelaskan di antara tugas nabi litubayyin, untuk menjelaskan apa? Quran. Dan di sini memiliki empat pembahasan. Jadi kedudukan sunnah dalam poin yang kedua ini. Pertama, as-sunnatu tubayyinu ma'anil Qur'an. Yang pertama bahwasanya sunnah menjelaskan makna-makna Al-Qur'an. Satu contoh, ketika turun ayat, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, ternyata untuk menerjemahkan Al-Quran dan untuk menafsirkan Al-Quran tidak cukup dengan bahasa Arab. Walaupun seseorang telah sampai seujung langit tentang bahasa Arab, maka dia tidak cukup untuk memahami Al-Quran. Kenapa dikatakan begitu, ikhwatu iman rahimakumullah? Ketika turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, para sahabat yang ahli bahasa, yang Al-Quran turun dengan bahasa mereka, menangis ketika turun ayat ini. Abu Bakar dan para sahabat menangis. Mereka mengatakan, siapa di antara kita yang tidak zalim? Oleh sebab itu, siapa di antara kita yang akan masuk surga? Maka para sahabat meminta agar Abu Bakar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa kama antum ta'nun. Faqala innasyirka ladzulmun adzim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan seperti yang kalian maksud. Yang dimaksud zalim dalam ayat ini adalah asyirku. Lihat bahwa semata-mata memahami kalimat dengan bahasa Arab zalim itu tidak cukup, sehingga perlu kepada penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qouli ta'ala huwal awwalu wal akhiru wa dhahiru wal batinu. Faqala al awwalu alladhi laisa qablahu syai wal akhiru alladhi laisa ba'dahu syai wa dhahiru alladhi laisa fawqahu syai wal batinu alladhi laisa dunahu syai. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang dimaksud dengan salat wusta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang dimaksud dengan salat wusta adalah apa? Salat asar. Salah satu quru. Apa yang dimaksud dengan quru? Di mana quru ini bisa haid, bisa suci. Maka dalam ghalib hadis dimaksudkan quru ini apa? Suci. Jadi Al-Qur'an dijelaskan dengan sunnah. Oleh sebab itu para ulama dan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran tidak dengan sunnah, maka dia telah membuka pintu zindik. Maka orang yang akan menafsirkan Quran mesti memahami sunnah. Mesti dia memahami tentang sendi-sendi sunnah. Sebab orang yang mempelajari Al-Quran tanpa dengan sunnah, maka kata para ulama dia telah membuka pintu zindik. Kenapa? Sebab orang-orang Khawarij dinyatakan yantalikuna ila ayatin nuzilat ala kufar fayunazziluha alal mu'minin. Seperti menyimpangnya orang-orang Khawarij, di mana mereka mengambil ayat-ayat yang sesungguhnya Allah Ta'ala alamatkan kepada orang-orang kafir, tetapi mereka mengalamatkannya kepada orang-orang yang beriman. Coba kita lihat kepada ayat. Wa ma lidzalimin min hamimin wa la syafi'in yuta. Syafaat apa yang dinafikan dalam ayat ini? Kepada siapa dinafikan syafaat? Kepada orang munafik, kepada orang kafir, bukan kepada orang mukmin. Maka apabila orang memahami zahir ayat ini saja, tidak memahami makna yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi orang yang zindik, orang yang sesat. Perlu kepada penjelasan sunnah dan tidak cukup dengan bahasa Arab. Maka jelas a'rafun nas bitafsiril Quran a'rafun nas bil hadis. Orang yang paling tahu tentang tafsir Quran adalah orang yang paling tahu tentang hadis. Dan para ulama kita mengatakan tafsir yang paling baik tafsirul Quran bil Quran sama tafsirul Quran bis sunnah. Tafsir yang baik adalah Quran dengan Quran, kemudian Quran dengan sunnah. Bahkan begitu banyak ayat yang tidak bisa ditafsirkan kecuali setelah adanya sunnah. Ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, as-sunnah tufassilu ma ajmalahul Quran. Sunnah merinci mentafsir apa yang diglobalkan oleh Quran. Kita lihat sekarang kita. Wa aqimus sholat. Coba para bapak tunaikan sholat tidak memakai hadis. Tidak memakai sunnah. Berapa rakaat? Bagaimana kaifiahnya? Berapa waktu sholat? Oleh sebab itu ada orang-orang yang mengklaim Qurani sholatnya 3 waktu. Aqimis sholata lidhuluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Bukan 5 waktu, 3 waktu dalam Quran. Kemudian perinciannya dari waktu mana ke mana. Dari kapan ke kapan. Tidak ada dalam Quran. Kemudian mau ruku, mau sujud bagaimana? Bisa enggak melaksanakan Quran dengan tanpa hadis? Oleh sebab itu akan menjadi zindik orang yang melaksanakan Quran tidak memakai hadis. Para ibu, para bapak akan melaksanakan perintah wa'atu zakat. Apa yang harus dizakati? Berapa nisab zakat itu? Berapa persen yang harus dikeluarkan? Tidak ada dalam Quran. Tafsilinya dalam sunnah. Perinciannya di dalam sunnah. Para ibu, para bapak akan menunaikan haji. Di mana kita itu mikotnya. Bagaimana kita cara memakai kain ihram? Bagaimana kita itu melakukan apa? Tawaf. Bagaimana kita melakukan sa'i? Dalam Quran tidak ada mabit di Mina, tidak ada mabit di Muzdalifah, tidak ada mabit di mana? Tidak ada wukuf di Arafah, enggak ada dalam Quran. Maka orang yang melaksanakan Islam tidak memakai sunnah, maka ia tidak melaksanakan Islam. Orang yang melaksanakan Al-Quran tidak memakai sunnah, maka ia tidak bisa melaksanakan Quran. Karena perincian Al-Quran ada di dalam sunnah. Tafsir Al-Quran berada di dalam sunnah. Itu hanya segelintir contoh. Yang ketiga, as-sunnah tukhasisu ma'ammahul Quran. Di mana sunnah menghususkan apa-apa yang sifatnya umum dalam Quran. Satu contoh, Allah Ta'ala memerintahkan untuk berwasiat ketika mendekati masa kematian dan untuk membagikan waris. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la wasiat li ahli warisin, bahwa wasiat adalah bukan kepada ahli waris, dikecualikan. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Dalam ayat Al-Quran, waris umum kepada kafir ataupun kepada mukmin, tetapi hadis memberikan tahsis, la yurisul mu'minul kafir walal kafiru mu'minah. Seseorang yang kafir tidak mewariskan kepada yang mukmin, orang mukmin tidak mewariskan kepada yang kafir. Jika seandainya bapaknya kafir, maka anaknya yang mukmin tidak bisa menerima waris dari bapaknya yang kafir. Dan anaknya yang mukmin ketika mati, maka bapaknya yang kafir tidak bisa mengambil waris dari anaknya. Ini pengecualian yang ada dalam apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa-apa yang umum dalam ayat Al-Quran, apa-apa yang sifatnya umum dalam ayat Al-Quran, maka datang penghususannya di dalam apa? Sunnah. Kemudian yang keempat, as-sunnah tuqayyidu ma ajmalahul Quran, ma atlaqahul Quran apa? Di mana sunnah memberikan batasan apa-apa yang Al-Quran itu menyebutkannya mutlak. Nah, kita lihat. Aqimi sholata lidhuluki syamsi ila ghasaqil lail. Contoh pertama, sholat duhur sampai apa? Apakah sampai maghrib? Karena dalam ayat Al-Quran apa? Aqimi sholata lidhuluki syamsi ila ghasaqil lail. Maka ternyata sunnah memberikan batasan. dari mulai matahari condong ke arah barat sampai bayang-bayang benda sama panjangnya. Maka sunnah memberikan batasan. Sekarang kita lihat ayat tayamum. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Usaplah wajahmu dan tanganmu. Kalau para bapak akan tayamum sampai ketiak, sampai siku atau sampai mana? Nah, dalam Quran tidak ada mutlak tangan. Ternyata sunnah mengatakan ilal kafain, sampai pergelangan. Itu apa? Telapak tangan saja. Kalau antum akan menjadi seorang qadhi, as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangannya. Di mana dipotongnya? Di sini. Sebab dalam Quran pokoknya potong tangannya. Kedua tangannya sampai ketiak, sampai siku atau sampai apa? Maka menyebutkan ila rusgi, sampai kepada apa? Pergelangan. Apakah setiap orang mencuri dipotong tangannya? Tidak. Rub'u dinarin, 1/4 dinar. Kalau mencuri 1000 rupiah tidak dipotong tangan. Tetapi apa? Rub'u dinarin, ada paket. Kalau antum akan menjadi seorang pengambil zakat, sa'i, apakah setiap harta orang akan diambil semuanya? Kalau orang punya kambing 100 ekor, berapa kambing harus antum ambil? Bukan 10, bukan 5, 1 kambing. Sebab 40 sampai 120 adalah 1. Kemudian kalau orang punya emas melebihi 85 gram, dari 85 gram atau lebih, berapa persen diambilnya oleh seorang pengambil zakat? 2,5%. Rubu'ul usyur. Berarti ada batasannya. Ketika adanya perintah apa? Zakat. Nah, maka sunnah memberikan batasan-batasan. Memberikan batasan apa-apa yang sifatnya mutlak di dalam Quran. Siapa yang dimerdekakan, mukmin atau kafir? Nah, ini kedudukan sunnah. Maka dengan itu kita tidak akan pernah melihat ada sunnah yang bertentangan dengan Quran. Imma dia itu menjelaskan maknanya, imma dia itu mentaksis, imma dia itu mentafsil, imma dia itu mentakyid apa yang dimujmalkan dalam ayat Al-Quran. Maka tidak bertentangan. Maka selamanya tidak bertentangan. Al-Quran dengan sunnah dengan Al-Quran. Bahkan ihwata iman rahimakumullah, para ulama mengatakan Al-Quranu ahwaju ila sunnah, minas sunnati ila Al-Quran, wasunnatu qahdiyatun ala Al-Quran. Sehingga Imam Yahya Ibnu Katsir mengatakan Al-Quran lebih butuh kepada sunnah ketimbang sunnah kepada Quran. Dan saya akan menyampaikan kalimat yang sangat berharga disampaikan oleh para ulama. Kenapa diberi gelar ahli sunnah dan tidak ma'ruf ahli Al-Quran? Kira-kira jawabannya apa? Kenapa salafiyun, firqatun najiyah, dikasih gelar dengan ahli sunnah dan mereka tidak dikasih gelar ahlul Quran? Jawabannya sangat gampang insyaallah. Hadza wasfun khas. Ini adalah merupakan sifat yang sangat khusus. Kenapa? Sebab ahlu sunnah mesti ahlul Quran. Di apa? Ahlu sunnah mesti ahlul Quran. Karena ia berhujah dengan sunnah atas perintah Quran. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wa ma atakum rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian yang kedua, sepanjang penelitian tidak ada secara khusus pengingkar Quran. Tetapi yang ada pengingkar apa? Sunnah. Maka penamaan ini adalah penamaan yang khusus. Penamaan yang dengannya akan terpisah ahlul haq dengan ahlul batil. Maka oleh sebab itu lebih khusus firqatun najiyah dinamakan dengan ahlu sunnah. Dari sisi di mana mereka menggunakan hadis sebagai hujjah dan mereka berpegang teguh dengan hadis, berpegang teguh dengan sunnah. Kemudian kedudukan yang ketiga dari sunnah ini, di mana sunnah adalah datang dengan hukum yang menyendiri, masa kata anhul Quran. Di mana sunnah ini datang dengan hukum-hukum yang menyendiri, yang Quran berdiam, tidak menyebutkannya. Maka ini yang diingkari oleh sebagian orang. Dua poin ini yang diingkari oleh sebagian orang. Maka ahli sunnah meyakini bahwa sunnah sebagai hujjah, walaupun dia datang dengan hukum yang menyendiri. Ada seorang ulama yang ketika ditanya, adakah pengharaman cincin emas bagi laki-laki dalam ayat Al-Quran? Maka ia mengatakan ada. Mana ayatnya? Maka beliau menjawab, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ketika ditanya adakah pengharaman cincin emas dalam ayat Al-Quran, kata beliau ada. Maka orang-orang heran, tidak ada dalam ayat Al-Quran bahwa cincin emas secara nas pengharaman. Maka kata beliau ada, mana ayatnya? Beliau membacakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Apabila datang perintah dari Rasul, maka terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang ia larang, maka tinggalkanlah. Maka kata beliau, ayat ini, wa ma nahakum anhu fantahu. Konsekuensi dari melaksanakan ayat ini, yaitu apa? Meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dikatakan wa ma haramahur rasul mislu ma haramahullah. Maka apa yang diharamkan oleh Rasul seperti apa yang diharamkan oleh Allah taala. Kenapa ikhwati iman rahimakumullah? Bahwa hukum yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hujjah walaupun tidak disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Lihat kepada beberapa dalil ini. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan taat kepada Rasul sebagaimana memerintahkan taat kepadanya. Dan ini tidak kurang dari 40 ayat. Yang kedua, Allah ta'ala telah menjadikan taat kepada Rasul sebagai syarat dalam iman. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Rabbmu mereka tidak dianggap beriman sehingga mereka bertahkim kepadamu. Seolah-olah Allah taala menafikan, meniadakan keimanan bagi orang yang tidak berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan syarat dalam iman. Dan Allah subhanahu wa taala telah menjadikan taat kepada Rasul sebagai syarat taat kepada Allah. Allah taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia telah taat kepada Allah. Menunjukkan apa? Bahwa orang yang tidak taat kepada Rasul berarti dia tidak taat kepada Allah taala. Kemudian Allah subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran telah mensyaratkan kecintaan Allah akan diberikan kepada seseorang dan Allah Ta'ala akan mencintai seseorang siapa yang mentaati Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka syarat untuk mendapatkan kecintaan Allah adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ribuan ayat ya, memerintahkan kita taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahli sunnah wal jamaah selamanya tidak pernah menentang sunnah. Sebab ahli sunnah memasukkan sunnah dalam tiga kategori. Imam menguatkan Quran, imam menjelaskan Quran, atau ia datang dengan hukum yang menyendiri. Apa yang datang dari Nabi SAW diterima tanpa ditolak dengan akal, tanpa ditolak dengan penemuan ilmiah, tanpa ditolak dengan apa saja, tetapi seseorang perlu dan diwajibkan untuk ilkiat, taat, tunduk kepada apa? Kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang terakhir, bagaimana ahli sunnah memahami sunnah, akan saya sebutkan secara singkat kaidah ahli sunnah di dalam memahami sunnah, dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, at-tasabut bisihatil hadis qabla al-istidlalu bihi. Kaidah yang pertama, ahli sunnah meneliti kesahihan hadis sebelum dia berdalil dengan hadis tersebut. Karena ahli sunnah tidak menggunakan hadis dhaif sama saja di dalam perkara akidah, ataupun dalam perkara ibadah, ataupun di dalam fadhail amal. Tetapi mereka hanya menggunakan hadis sahih. Yang kedua, ijra'ul hadis ala zahirihi. Fahmul hadis ala zahirihi. Yang kedua, memahami hadis sebagaimana zahirnya. Tidak mentakwil, tidak mentahrif, tetapi memaknai hadis sebagaimana zahirnya. Umpama ya tadi, hadis-hadis yang berkaitan dengan perintah-perintah, kita pahami ini adalah perintah, berkaitan dengan nama-nama Allah, berkaitan dengan sifat Allah, kita tidak mentakwilnya. Yang ketiga, fahmun nususil hadis bifahmi salafil ummah. Yang ketiga, memahami hadis dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman pendahulu umat ini. Jadi bukan dengan akalnya sendiri, tetapi melihat kepada penjelasan para ulama terdahulu. Yang keempat, al-i'timad ala syarhil al-ulama al-mujtahidin. Di antara kaidah yang ditempuh oleh ahlu sunnah adalah di dalam menafsirkan hadis kembali dan berpegang teguh kepada tafsir-tafsir, penjelasan-penjelasan para ulama mujtahid. Seperti ketika seseorang mempelajari kitab Sahih Bukhari, maka tidak boleh dia luput dengan perkataan Imam Ibnu Hajar. Sehingga para ulama mengatakan, kalaulah tidak ada Ibnu Hajar, maka kita tidak akan memahami apa yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Walaupun Imam Ibnu Hajar ada sedikit penyelisihan kepada manhaj salaf di dalam berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam kitab Fathul Bari. Tetapi orang tidak akan bisa luput dan tidak bisa untuk meninggalkan Fathul Bari, syarah Imam Muslim dan yang lainnya. Maka hendaklah thalabul ilmi dalam menjelaskan hadis kembali kepada kitab-kitab umdah. Kitab-kitab umdah itu kitab-kitab pokok yang berkaitan dengan syarah hadis. Kaidah jalan yang selanjutnya adalah al-jam'u bainal ahadis fi kulli mas'alah, yaitu menggabungkan hadis dalam setiap masalah. Jadi kalau kita akan membahas satu masalah, baik masalah akidah ataupun masalah fikih, masalah ibadah ataupun masalah muamalah, maka selayaknya thalabul ilmi, dan ini tentunya untuk ulama, ia harus menggabungkan jalan-jalan hadis, harus mengumpulkan matan-matan hadis sehingga maknanya menjadi jelas. Sebab kalau kita tidak mengumpulkannya, kadang-kadang kita memiliki pemahaman yang menyimpang. Akibat kita mengambil sepotong hadis. Umpama, apakah nama Allah hanya 99 atau banyak? Maka apabila kita menjama beberapa hadis menunjukkan nama Allah bukan hanya 99. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta fi ilmil ghaibi indaka aw ista'thar, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku meminta kepadamu dengan menyebutkan nama-namamu yang engkau telah tetapkan bagimu dan engkau telah tetapkan dalam kitabmu ataupun engkau ajarkan kepada makhlukmu, salah seorang di antara makhlukmu yang dimaksud para nabi, ataupun engkau sembunyikan dalam ilmumu yang gaib. Maka kalimat au istaksarta atau engkau sembunyikan, maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan ada nama-nama Allah yang disembunyikan sehingga kita tidak mengetahuinya. Maka kalau disembunyikan, mana mungkin kita untuk menghitungnya. Maka menunjukkan nama Allah tidak terhingga. Bagaimana dengan hadis innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsahadahu lal jannah. Hadis ini bukan meringkas, tetapi apa? Ada di antaranya 99 yang memiliki keutamaan bagi orang yang mempelajarinya dan mengamalkan. Ikhwati iman rahimakumullah, maka ini kaidah sangat penting. Kaidah sangat penting al-jam'u baina hadis, menjama di antara hadis-hadis. Ya, tidak boleh kita memahami hadis sepotong-sepotong. Yang selanjutnya, ma'rifatun nasi wal mansuh, ma'rifatul mutaqaddim wal mutaakhir. Di antara cara memahami hadis yang benar, di mana seorang thalabul ilmi, seorang alim harus mempelajari nasih mansuhnya. Mana yang terdahulu, mana yang setelahnya. Karena kadang-kadang ada hadis yang bertentangan, ternyata ini mansuh. Kemudian di antara kaidah memahami hadis yang benar, ma'rifatu asbabil wurud. Di antara kaidah dalam memahami hadis yang benar adalah memahami dan mengetahui sebab-sebab turunnya hadis. Sebab ini akan apa? Membantu seseorang untuk mendalami makna yang dikandungnya dan hukum apa-apa yang di dalamnya. Kemudian di antaranya yang wajib dipersiapkan bagi orang yang akan meneliti hadis, ma'rifatu lughatil arabiyah, memahami bahasa Arab. Saya berikan contoh bahwa bahasa ini memiliki makna. Saya akan berikan dua hadis yang di situ pengaruh bahasa memiliki kandungan yang sangat tinggi. Umpamanya ada dua hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang yadkhulul jannata bi amalihi seseorang masuk surga dengan amalnya. Satu hadis yang lain, tidaklah seseorang masuk surga dengan amalnya, walakin birahmatihi wa fadlihi. Ini lihat dalam dua hadis bertentangan. Satu hadis mengatakan masuk surga dengan amal, satu hadis mengatakan masuk surga bukan karena amal. Maka bertentangan dua hadis ini. Nah, maka kalau kita memahami kaidah dalam memahami hadis, pertama kita menjamak, menggabungkan dua hadis ini. Lalu kita memahami secara bahasa Arab. Para ulama mengatakan ba dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Ada ba lil isti'anah, ada ba lil ilsok, ada ba lil muqabalah, ada ba li sababiyah. Nah, ketika akan memahami dua hadis ini, yang hadis ini turun dengan bahasa Arab dan Rasul berbicara dengan bahasa Arab, maka para ulama menggabungkan dua hadis ini. Hadis yang mengatakan bahwa seseorang tidak masuk surga dengan amalnya, bahwa ba di sini ba lil muqabalah. Muqabalah itu tukar, bandingan. Maka menunjukkan di sini bahwa seseorang masuk surga dan mendapatkan kenikmatan surga bukan ditukar dengan amalnya. Kenapa? Sebab fadilah yang datang dari Allah, karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala dari kenikmatan, itu tidak akan sebanding dengan amal yang kita perbuat. Kalau saya memberikan gambaran, kalau kita melakukan sholat 5 waktu dan melakukan sholat tatawu sehari semalam, kalau dihitung dengan kedipan mata itu tidak akan sama. Bahkan jangan kedipan mata, dengan qada hajat. Saya berikan contoh ya. Salah satu contoh, kemarin ada ustaz tidak bisa kentut. Dia pergi ke rumah sakit, harus membayar 7 juta. Cuma 2 hari. Untuk bisa kentut. Jadi apa? Nikmat itu saja. Kalau dibandingkan dengan apa yang kita lakukan, tidak akan setara. Tetapi Baya mengatakan bi amali bima kuntum ta'malun, masuk surga dengan apa yang kamu perbuat, banya ini li sababiyah, yang menunjukkan al amalu sababun liduhulil jan, bahwasanya amal sebab masuk surga, tetapi bukan mimbabi muqabalah. Maka ketika kita menggabungkan dua hadis dan memahaminya dengan bahasa Arab yang benar, maka nampak mudahnya kita memahami nas Quran ataupun nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam masalah akidah kita berikan bukan hanya dalam hadis. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Amin tu man pisana. Ketika Allah telah mengatakan Allah berada tinggi di atas aras, tapi dalam ayat yang lain dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah taala bersama kamu. Apakah menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala bersatu dengan makhluknya? Maka para ulama mengatakan al-ma'iyah laisa bimana mumasah wala musofaha walakin bimana mutlaku musohabah. Saya berkata sirtu wal qamaru ma'ana, saya berjalan dan matahari bersamaku. Yang dimaksud apa? Ya, matahari di atas, saya berjalan di bawahnya. Artinya apa? Matahari terbit, saya berjalan. Maka kalimat ma'iyah tidak mesti bersamaan. Tetapi apa? Berserta. Maka kalau orang tahu bahasa Arab, gampang. Tidak mengatakan ayat ini bertentangan dengan ayat amin tuman pisana. Kenapa? Karena dia pintar bahasa Arabnya. Bahkan gara-gara huruf ba, para ulama berbeda pendapat. Wamsahu biru'usikum ba'nya litabid ataupun ba'nya lililsok. Imam Syafi'i mengatakan litabid berarti sebagian kepala, boleh mengusap sebagian kepala. Sebagian para ulama mengatakan bukan banyak li isti'ana, artinya dengan menggunakan tangan, artinya semua. Tuh gara-gara huruf ba berbeda pendapat para ulama. Huruf ba bahasa Arab. Bahkan kita dengan orang Mu'tazilah berbeda gara-gara huruf ba, bismillah. Dari huruf ba yang pertama dalam Quran, bismillah. Ahli sunnah mengatakan ba li isti'ana, orang Mu'tazilah mengatakan ba li sababiyah. Kenapa? Karena orang Mu'tazilah mengatakan perbuatan makhluk bukan makhluk Allah. Tetapi Ahlus Sunnah mengatakan perbuatan makhluk adalah makhluk Allah. sehingga kita berbuat musta'inan billah, dalam keadaan meminta pertolongan kepada Allah. Bi'aunin minallah. Beda. Hanya berbeda karena huruf. Kita lihat, amin tumman pisama huruf fi. Fi memiliki makna lidorfiyah, memiliki makna bimana Allah. Orang bingung dengan ayat ini, amin tumman pisama. Kalau begitu Allah diliputi dengan langit. Kita mengatakan bukan, man a'la sana. Karena fi di sana bimana Allah. Seperti kita mengatakan, fasiru fil ardi, berjalanlah kamu di bumi. Apakah kita seperti antarja ya, masuk bumi? Enggak. Apa? Kita berada di atas bumi. Fi bimana Allah. Ini bahasa Arab. Dalam akidah akan memberikan pengaruh. Maka dalam memahami hadis, mesti kita memahami bahasa Arab. Jadi kaidah dalam memahami apa hadis dengan apa? Dengan benar. Jadi memahami hadis dengan apa? Dengan benar. Ikhwati iman rahimakumullah, barangkali itulah sekitar masalah sunnah, dan kita belum apa semuanya membahas tentang masalah sunnah, tentang hujahnya, kemudian dalil-dalil bantahan dan sebagainya. Barangkali nanti dalam beberapa pertanyaan ini akan muncul beberapa pertanyaan yang dengan pertanyaan itu akan menyempurnakan pembahasan kita berkaitan dengan masalah sunnah. Ya. Silakan istirahat dulu katanya.